usaplah keringat yang mengalir membasahi keningmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduk layu. Jangan menyerah, jangan mengalah. Bangunkan, bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah karena kau adalah terhebatmu, terangi bumi dengan penuh semangatmu. Hadirkan bumi, keringat basuhi raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busungkan dada. Keringat adalah hasil jerih payahmu terbayar dengan semangat yang kau ambil. Terbang tinggi menuju awan, dimana kau bisa lupakan semua lawan. Setiap raga, setiap jiwa, di tiap langkah mulai bercerita. Wakilkan semua mimpi-mimpi yang tenggelam, siap menantang bumi. Dan kau adalah pemenang. Bangunkan, bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yeah. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, kau adalah juara. Yeah, sang juara, sang juara. Oh, sang juara. Yeah, sang juara. Buat apa menangis jika masih ada senyuman tempat untuk berkawan. Jika hidup berjalan maju, kau terjatuh. Bangkit dan bangun, pusatkan pikiran dan tetap melaju. F ke O dan K ke U, S fokus. Semasa tetap lihat ke depan kawan, genggam erat pegangan. Lihatlah titik tuju, kau pusat sasaran. Jadilah nomor satu. Sang juara.